وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada bab ke-44, babu qawlu masyaallah wasyita, bab ucapan daripada masya Allah wasyita. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Tauhid, karena ucapan ini masya Allah wasyita termasuk di antara ucapan yang menjadikan seorang terjatuh kepada syirkul akbar atau syirkul asghar. Sehingga Syekhul Islam rahimahullah mengingatkan kepada kita semuanya kaum muslimin yang ingin mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, agar jangan sampai melakukan ucapan-ucapan yang menjadikan rusaknya dia dalam beragama. Ini diantara bukti bahwa Syekhul Islam seorang ulama yang sangat penyayang kepada kaum muslimin, sehingga beliau mengingatkan kepada kita dalam tulisannya risalah ini sebagai bentuk kasih sayang. Sehingga apa yang dituduhkan kepada beliau ini tidak benar. Beliau bukan tipe orang yang berpemahaman khawarij, karena dalam risalah-risalah beliau banyak mengingatkan untuk mendengar taat kepada penguasa kaum muslimin, sehingga risalah ini betul-betul menjadi bimbingan kepada kita kaum muslimin agar selalu berbicara dengan benar, membaca berita dengan benar, sehingga tidak terjatuh pada larangan beliau seorang pada ucapan qil wa qad, berbicara tidak tahu sumbernya. Ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam akan membawakan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga beliau bawakan wali bni majah, dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah An Tufail, dari sahabat bernama Tufail bin Abdullah radhiyallahu anhu, akhi Aisyata li ummiha, saudara laki-laki Aisyah dari ibunya, saudara seibunya. Qala, beliau berkata, yakni Tufail sahabat ini berkata, barakallahu fikum, apa kata sahabat Tufail bin Abdullah radhiyallahu anhu, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Katanya, saya bermimpi. Ra'aitu di sini maknanya ka'anni ataitu, aku melihat, maksudnya aku bermimpi mendatangi sekelompok orang Yahudi. Nafar 3-9 orang, namanya nafar. Aku bermimpi bahwa aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Kultu, aku bertanya, atau aku berkata dalam mimpi itu, aku berkata kepada orang Yahudi ini, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzairu binullah. Kata Tufail kepada sekelompok orang Yahudi ini, sesungguhnya kalian itu la antumul qaum, merupakan kaum, kaum yang baik. Laula annakum, kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu putranya Allah, kalian betul-betul suatu kaum dalam keadaan baik kalau kalian tidak mengatakan Uzair putranya Allah. Barakallahu fikum. Qalu, orang Yahudi menjawab. Orang Yahudi itu menjawab, menjawab kepada Tufail yang memberikan berita, kalian itu sebenarnya kaum yang bagus, tapi karena kalian mengucapkan ucapan syirik, syirik akbar. Apa itu? Uzair putra lakinya Allah. Ini ucapan syirik. Qalu, orang Yahudi menjawab, wa antumul qaum laula annakum taqulun masya Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga adalah kaum yang baik. Ini pujian. Kalian itu betul-betul suatu kaum yang baik kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ini kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Barakallahu fikum. Jadi orang Yahudi ini juga mengkritik, kalian wahai kaum muslimin sebenarnya kaum yang bagus juga kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ini kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Ini juga sama, ucapan syirik. Cuman bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Dilihat keadaan yang mengatakan. Kemudian Tufail melanjutkan kisahnya. Summa marartu binafarin minan asoro. Lalu aku melewati sekelompok orang Nasoro. Orang-orang Nasoro adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasoro adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka dikatakan Nasoro ada yang mengatakan karena menyandarkan ke tempat keberadaan mereka dinamakan tempat Nasirah di Palestina. Sehingga pengikut ini disebut Nasara. Atau Nasara disandarkan kepada ucapan mereka ketika Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah, qalal hawariyun, nahnu ansarullah." Qultu, apa kata Tufail kepada sekelompok orang Nasara? Innakum la antumul qaumu laula annakum taqulun al-masihu ibnullah. Sesungguhnya kalian itu betul-betul suatu kaum, kaum yang baik. Laula annakum taqulun, kalau kalian tidak mengatakan al-masih ibnullah. Al-Masih maksudnya Nabi Isa anak laki-lakinya Allah, putranya Tuhan. Itu ucapan syirik akbar. Maka orang Nasara qalu, menjawab kepada Tufail, "Wa innakum la antumul qaumu laula annakum taqulun masya Allah wa syaa Muhammad." Kalian umat Islam betul-betul suatu kaum yang bagus kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ini kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Ini kisah mimpinya sahabat Tufail. Ini kisah mimpi yang dialami oleh sahabat Tufail, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Mimpinya orang mukmin juz'un min sittina wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin 46 bagian dari kenabian. Mimpi yang benar. Mimpi yang hak. Taib. Setelah beliau kisahkan mimpinya, falamma asbahtu, setelah aku masuk waktu pagi, akhbartu biha man akhbartu, aku khabarkan mimpi itu kepada orang yang aku khabarkan. Artinya beliau setelah bermimpi yang baik, ini mimpi yang bagus, sehingga boleh diceritakan kepada orang lain yang dipercaya tentunya. Aku khabarkan mimpi itu kepada orang yang aku khabarkan. Berarti tidak semuanya, orang yang aku khabarkan saja. Suma ataitu nabi fa akhbartuhu, lalu aku mendatangi annabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, lalu aku khabarkan kepada beliau. Setelah beliau mengkhabarkan mimpinya kepada sebagian orang yang beliau khabarkan di pagi hari itu, maka beliau kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, maka aku khabarkan kepadanya. Qala, Nabi bertanya. Qala, di situ Nabi bertanya, hal akhbarta biha ahada, apakah engkau telah mengkhabarkan mimpi itu kepada seseorang? Apakah sudah kau ceritakan kepada seseorang? Qultu, saya menjawab, na'am, iya. Qala, maka Nabi alaihi salam fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Maka Nabi memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya. Summa qol, lalu bersabda. Beliau mengomentari, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbaro biha man akhbaro minkum wa innakum kultum kalimatan yamna'u ini kada wa kada an anhakum anha. Kata beliau, sesungguhnya Tufail, Tufail bin Abdullah, ro'a ru'ya, telah bermimpi. Beliau mengomentari cerita Tufail bin Abdullah. Sesungguhnya Tufail ini, beliau telah bermimpi. Akhbaro biha man akhbaro minkum. Beliau ceritakan, beliau khabarkan kepada orang yang beliau khabarkan. Maka kemudian, sesungguhnya kalian kultum, telah berkata, kalian para sahabat telah mengucapkan suatu kalimat, yang na'uni kada wa kada an anhakum anha, yang menghalangi diriku untuk demikian dan demikian, maka aku melarang kalian dari kalimat itu. Maka aku melarang kalian dari kalimat itu. Apa yang dilarang? Fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad. Kalian jangan mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad. Ini kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Walakin qulu, tapi ucapkan masyaallahu wahdahu. Tapi katakanlah, kejadian ini apa yang Allah kehendaki saja, bukan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa huwa fi sahih Ibnu Majah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sahih Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ulang kembali hadis ini agar semakin jelas. Kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Qauluhu, ucapan beliau fi hadis Tufail, yaitu hadisnya Tufail radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi bahwa seolah aku mendatangi sekelompok orang Yahudi dalam mimpinya. Ka'anna ismu ya, wa jumlatu ataitu khabaruha ala nafarin, sehingga mimpinya Tufail Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menyebutkan mimpi itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, ru'yah, mimpi yang benar. Ru'ya al-haq, mimpi yang benar. Ru'ya, mimpi yang seperti ini terjadi atas seorang mukmin, ya, melalui para malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla, yang Allah berikan kepada para malaikat ini kepada seorang hamba. Mimpi yang benar. Dia sebelum tidur berbaring, membaca zikir, wirid, ya, sebagaimana sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika dalam tidurnya tiba-tiba ada mimpi, mimpi yang benar, ya, maka mimpi yang hak ini kadang terjadi. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat mengalami mimpi seperti ini. Yang kedua, mimpi yang kedua adalah mimpi yang datang minasyaitan. Ru'ya minasyaitan, mimpi yang datang dari setan. Dia mau tidur, tidak zikir, tidak membaca ayat kursi, tidak membaca ayat falak, annas, al-ikhlas, langsung tidur. Tiba-tiba datang setan memberikan mimpi jelek. Ya, dalam mimpinya dibikin orang tersebut ditimpa dengan kegelisahan. Karena dia sudah mulai menjadi seorang muslim yang baik, taat, beribadah, menjalankan sunnah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba setan memberikan mimpi. Mungkin tiba-tiba mimpinya setan mendatangi dia, dalam mimpinya istrinya minta cerai kepada dia, atau keluarganya meninggal semuanya. Ini supaya dia itu tidak ngaji, takut, dibikin cemas. Setan datang membikin was-was. Maka yang mimpi seperti ini ketika bangun disunahkan berludah kecil ke sebelah kiri dan bertawud dan berpindah posisi tidurnya. Nah, ini dan tidak diceritakan kepada orang lain. Taib. Yang ketiga adalah kata Ibnu Qayyim, mimpi yang datang dari hadisun nafas. Hadis an-nafas. Hadisun nafas maksudnya seorang sebelum tidur punya keinginan sesuatu. Angan-angan sesuatu. Ya? Atau mungkin sebelum tidur main HP. Main game. Sehingga ketika tidur game-nya datang. Karena yang di kepalanya adalah main game. Misal. Ini adalah sesuatu yang kadang muncul dari bisikan jiwa yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Ini tiga macam mimpi bagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Nah, di sini Tufail mendapatkan sebuah mimpi yang hak. Mimpi yang benar. Buktinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Rasul alaihi salatu wasallam membenarkan mimpinya. Dalam mimpi tersebut beliau datang ala nafarin kepada sekelompok minas salasa ila tis'ah. Nafar adalah 3 orang sampai 9 orang minal yahud. Orang Yahudi atba'u Musa, pengikut Nabi Musa. Lalu dalam mimpi tersebut Tufail berkata kepada Yahudi, la antumul qaum. Kalian benar-benar suatu kaum. Di sini kalimat madah, kalimat pujian. Artinya seperti engkau mengatakan haula humur rijal. Mereka itu betul-betul kaum laki-laki, rijal. Ini bentuk pujian. Karena pada asalnya orang Yahudi asalnya mereka di atas agama yang benar, pengikut Nabi Musa. Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, ya, mereka beriman mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam perjalanannya Yahudi ini menyimpang. Apa bentuk penyimpangannya? Dalam surat At-Taubah ayat 31 wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah al-masih ibnullah. Orang Yahudi itu berkata Uzair anaknya Allah. Orang Nasara berkata Isa anaknya Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim. Itu ucapan mereka, omongan mereka. Bukan bersumber dari kitab Taurat. Bukan bersumber dari kitab Injil. Tapi itu ucapan yang mereka buat-buat. Makanya dikatakan pada ayat bi afwahihim. Itu orang Yahudi dalam keadaan menyimpang masih mengaku anaknya Allah. Wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Dalam surat Al-Ma'idah mereka berani mengatakan kami orang Yahudi, kami orang Nasara adalah anak-anaknya Allah. Kami adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ini pengakuan. Silahkan mengaku anaknya Allah, mengaku sebagai putra-putra terbaiknya Allah, mengaku orang yang dicintai Allah Ta'ala. Tapi yang jelas mereka telah berucap ucapan kufur. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Utsaimin di situ, qauluhu Uzair. Yahudi ini mengatakan dalam mimpinya, kata Tufail, kalian telah berbuat ucapan. Apa itu? Al Uzair ibnullah. Siapa Uzair? Uzair adalah rajulun salih. Uzair ini seorang yang saleh. Idda'a al-yahudu. Orang Yahudi menganggap annahu ibnullah. Uzair ini anak atau putra laki-lakinya Allah. Wa hadza min kazbihim. Ini di antara kedustaan-kedustaan Yahudi. Wa huwa kufrun sharih. Ucapan ini ucapan kufur. Ucapan yang menjadikan keluar dari agama yang benar. Jelas keadaan. Wal yahudu lahum masalib katsirah. Orang Yahudi ini memiliki cara-cara yang banyak dalam menyimpang, menyembunyikan ayat. Bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Kulama setiap kali didatangkan para nabi dan rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu, dibunuh nabinya. Kalau nabinya tidak mencocoki keinginan mereka, nabinya ditangkap, dibunuh. Itu bangsa yang sangat jahat. Kepada nabinya saja berani. Itu Yahud. Tangan-tangan mereka berlumuran darah para nabi. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran. Agar kita umat Islam sadar. Jangan sampai menganggap mereka itu kekasih kita. Mereka punya makar yang sangat banyak, kata Syekh. Mathalib kathirah. Lakin khassat hadihi. Namun di sini dikhususkan mereka melakukan kesyirikan menganggap Uzair anaknya Allah. Min a'zamiha wa ashhuriha indahum. Ini perkara yang paling besar dan paling masyhur di tengah Yahudi. Dikisahkan ketika mereka berperang selalu kalah. Lalu mereka menginginkan ada orang yang bisa Allah utus memimpin mereka dalam perang dan menang. Allah bangkitkan di tengah mereka. Ada yang mengatakan Uzair ini nabi. Ada yang mengatakan orang alim, orang soleh. Setiap kali memimpin perang, menang. Setiap perang selalu dia yang memimpin dan menang. Akhirnya manusia mengangkat, ini bukan manusia biasa, ini adalah manusia setengah Tuhan atau dia anaknya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang masyhur dan Allah cap mereka sebagai golongan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Lalu setelah itu orang Yahudi menimpali menimpali Tufail. Qalu, yakni orang Yahudi mengatakan, kalian juga umat yang baik sebenarnya. Kalau kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ucapan ini hada syirkun ashor. Ini ucapan yang bisa jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Li'anna sahabata alladzina qalu hada. Karena para sahabat yang mengucapkan kalimat seperti ini, la syakka annahum la ya'taqidun. Mereka tidak punya keyakinan. Anna masyiata rasul musawiyatan li masyiatillah. Sahabat tidak punya keyakinan bahwa kehendaknya rasul sama sejajar dengan kehendak Allah. Karena sahabat sudah 13 tahun di Mekah dididik dengan tauhid. Langsung yang menggembleng adalah rasul. Tidak main-main, yang membimbing, yang mendidik adalah beliau langsung. 13 tahun di Mekah. Tarbiyatu tauhid. Ya. Bahkan bukan hanya di Mekah, di Madinah selalu ditanamkan tauhid. Sehingga tidak mungkin sahabat punya keyakinan menyamakan kehendak Nabi sama dengan Allah. Fantaqadu. Namun orang Yahudi intaqadu, mengkritik. Mengkritik alaihim, kepada para sahabat. Sahabat dikritik juga. Kamu juga berbuat kesyirikan. Taswiyata masyiat rasul bimasyiatillah. Kritikannya apa? Kalian juga mengatakan ini kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Bilafdi, dengan bentuk ucapan. Ma'idami maqalahu ha'ula'il yahud fi haqillah. Dalam kondisi, lihat, dalam kondisi besarnya urusan mereka yang mengatakan, orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair anaknya Allah. Kalian mengkritik kaum muslimin, tapi kalian sendiri terjatuh kepada apa yang kalian kritikkan. Apa itu? Kalian mengatakan Allah punya anak, Uzair namanya. Ini justru lebih parah. Jadi kalau demikian, mereka juga sebenarnya dapat kritikan yang lebih pedih. Karena apa? Syiriknya akbar. Demikianlah apa yang disampaikan orang Yahudi kepada Tufail. Lalu setelah itu Tufail bercerita, kemudian saya dalam mimpi bertemu orang Nasoro. Dan Nasoro itu mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah. Taqulun Al-Masih Ibnullah. Al-Masih, siapa yang dimaksud Al-Masih? Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Isa putranya Maryam, bukan putranya Allah. Allah tidak punya anak. Ibnu Maryam. Wasumiya Masiha, dan dinamakan Masih bimakna Masaha. Masaha. Kenapa dikatakan Masaha? Dari kalimat fa'il bimakna fa'ala. Li'annahu kana la yamsahu dha'aha illa buri'a. Sebab Nabi Isa ini tidaklah menyentuh, tangannya menyentuh za'aha, orang yang punya penyakit-penyakit. Orang yang ditimpa penyakit disentuh jadi sembuh. Illa buri'a, kecuali diberi sembuh. Ya. Sehingga Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat. Dan ini biidnillah. Kal akmah, seperti orang yang buta semenjak lahir. Begitu lahir langsung buta, diusap langsung melihat. Wal abros, orang yang terkena penyakit kusta. Ya, begitu diusap sembuh. Itulah Nabi Isa. Maka dikatakan Al-Masih, Al-Masih artinya yang mengusap jadi sembuh dengan izin Allah. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 49. Wa ubri'ul akmah wal abrus wa uhyal mauta biiznillah. Bahkan ketika itu ada orang disuruh bangkit dari kuburnya dan dia bangkit, lalu disuruh dan kemudian Allah matikan lagi. Dan ini mukjizat. Maka dikatakan Al-Masih karena itu tadi, mengusap orang yang punya penyakit sembuh. Wa syaitan la'iba bin nasara, sehingga setan mempermainkan orang-orang Nasara ini. Setan itu mempermainkan orang-orang Nasara ini. Apa bisikan yang dilemparkan kepada orang Nasara? Ya. Yang dikatakan kepada mereka, faqalu huwa ibnullah, Isa ini anak laki-lakinya Allah. Ini li'ana wa ata biduni abin, karena dia lahir ke dunia tanpa bapak. Wala siyama idza kana fi ahdi Injil, demi sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil. Kama fil Quran, sebagaimana pula disebutkan dalam Quran. Fanafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Ruh min ruhina, ruh dari ruh-ruh kami. Mereka menganggap huwa juz'un minallah, berarti Isa bagian dari Allah. Karena dikatakan ruh min ruhina. Ini adalah bisikan syaitan yang mempermainkan akal mereka sehingga mereka tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan pada kalimat penjelasan Al-Masih ibni Maryam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.